Menyesal tak pernah di awal, selalu saja hadirnya belakangan. Setelah terjadi barulah sadar ku menyesal. Menyesalku bukan yang pertama, ini selalu terjadi di hidupku. Jatuh bangun telah jadi makananku. Ku jadi makanan.